Ustadz Bakhtiar Nasir. Ini mudah-mudahan bisa membantulah sedikitnya ya, ya untuk sehari-hari Bapak. Ya. Panggilnya Ama Ete. Ya. Ama Ete punya keluarga? Ya. Di mana keluarganya? Di rumah. Di rumah sini ya? Ya. Ada istri? Ada. Berapa anaknya? Anak bertiga. Tiga ya? Ya. Umur berapa yang paling besar? SMP. SMP? Ya. Oh, yang paling kecil? Kecil, bos. SD. SD ya? Terus di sini sudah berapa tahun duduk di sini? Sudah lama, Pak. 35 tahun? Iya. Iya? Dia nggak bisa ke Rejo tadi. Oh, nggak bisa ke Rejo? Kaki lama. Oh, kakinya kenapa ini, Pak? Sejak betul di lahir. Oh, sejak lahir? Sejak lahir, Pak. Sejak lahir, kaki sakit ya? Pernah sebelumnya ke Rejo? Sebelumnya pernah ke Rejo? Belum pernah. Jadi waktu umur lahir sampai umur 20 tahun di rumah saja? Iya. Di rumah saja? Di orang gae. Oh, jadi orang gae. Orang gae pencarian makan. Oh, gitu ya. Terus sekarang hari-hari bisa dapat berapa? Berapa? 20.000, 15.000. 20.000, 15.000 setiap hari di sini ya. Ya. Terus itu untuk istri di rumah. Iya, kadang si rumah tak bayar. Oh. Terus ini setiap hari di sini. Iya. Setiap hari ya? Iya. Panas. Kalau hujan gimana? Hujan mbak dibawa payung. Bawa payung ya? Kalau panas? Panas. Kalau enggak kue warna panas di talo. Oh, di talo. Sampai jam berapa biasanya? Setengah enam, dari jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam setengah enam ya? Ya. Alhamdulillah. Sholat. Sholatnya di mana? Sholat Masjid Raya. Di Masjid Raya? Ya. Oh. Asar. Oh gitu. Ya, subuh surau. Oh, subuh surau. Iya, di kakek rumah ada surau. Oh, ini selama duduk di sini berzikir yang banyak ya? Iya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar yang banyak ya. Assalamualaikum. Oke. Siapa nama? Ali Amran. Dari mana kampungnya? Kampung dari Pasaman. Oh, sehat-sehat ya? Sudah lama main gitar? Sudah lama lah, 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya? Sebelum kerja seperti ini main gitar, duduk, menunggu orang memberi memberi uang dari hasil main gitar, dulu kerja apa? Tidak ada kerja, tapi mata tidak bisa melihat. Oh, mata tidak bisa melihat? Tidak bisa melihat lahir kok. Oh, sejak mulai lahir? Oh, sejak lahir mata seperti ini? Oh, gitu. Alhamdulillah. Sudah punya istri? Sudah ya? Anak berapa? Anak dua. Anak dua? Oh. Ini setiap hari bisa dapat berapa uang untuk dibawa pulang? Kalau ini sampai tidak bisa dan menentukan. Berapa? Tidak bisa dan menentukan. Tidak bisa menentukannya ya? Ya, kadang sedikit, kadang banyak ya? Tapi cukup buat hidup. Iya, penghemat-hematan lah. Iya, penghemat-hematan. Anak berapa? Anak dua. Dua? Ya. Yang paling besar sekolah? Kelas 1. SMP? SD baru. Oh, baru SD. Kelas berapa? Kelas 1. Oh, kelas sampai ya. Alamin. Terus kalau ini main gitar seperti ini dari jam berapa sampai jam berapa? Enggak tentu, sampai sholat zuhurnya, sholat zuhur itu baik. Sudah sholat zuhur, ulang balik. Oh, sampai sholat zuhur ya? Sholat zuhur di mana biasanya? Masjid Raya. Di Masjid Raya? Oh, alhamdulillah. Kalau sholat subuh? Subuh di apa lah, tinggal di Mandiangin. Oh, dekat rumah ya? Itu tadi salah satu bentuk kemiskinan struktural. Ama Ete tadi kakinya tidak bisa difungsikan, tangannya juga tidak mampu menggerakkan, mata beliau juga sudah berat sekali kondisi kataraknya, pendengaran juga kurang terang. ini menjadi kewajiban negara, menjadi kewajiban orang-orang kaya. Dari sisi agama, disinilah. Di dalam surah Al-Ma'un, ada orang yang dicela karena salatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Alladzinahum an salatihim sahun. Mereka tercela dari sisi salat karena mereka lalai memfungsikan salatnya. Salatnya sebatas salat ritual saja, simbolik saja. Nilai utama atau substansi salat itu tidak tercapai karenanya dia dianggap celaka dengan salatnya. Kenapa? Alladzinahum yuraun. Mereka orang-orang yang suka pamer dengan hartanya tetapi tidak memanfaatkan harta sebagaimana mestinya. Mereka-mereka yang sudah pamer dengan ibadahnya tetapi tidak memberikan nilai yang bermakna terhadap ibadahnya. Wayamnaunal maun. Fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun wayamnaunal maun. Mereka enggan memberikan yang berharga bagi orang lain yang membutuhkannya. Kemiskinan struktural yang dialami oleh pengemis tadi tentu tidak bisa kita paksakan seperti memberi kail kepada mereka untuk memancing, tidak. Memang harus diberikan dalam bentuk yang konkret. Dan ini kewajiban kita bersama. Orang-orang yang sudah dimampukan oleh Allah untuk memberikan yang kita punya, yang sebetulnya bukan semuanya milik kita, adalah milik mereka. Sebagai orang miskin struktural, tugas negara, tugas orang kaya, tugas orang yang mampu, tugas keluarga terdekat, membebaskan mereka dari kemiskinan strukturalnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.